Baik Ibu dan Bapak, dilihat halaman ke-19 kajian kita tentang ikhba. Yang lalu sudah kita bahas tentang idhar, idgom, idgom biguna, idgom bila guna, kemudian sekarang ikhba. Apa itu ikhba? Ikhba ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Kita sudah sepakat, sudah memahami bahwa bunyi nun mati itu kalau dilatenkan jadi an. Tanwin juga kan an, an, in, un, en, ya, an, an, in, un. Nah, saat idhar, bunyi en-nya jelas, nun mati atau tanwin. Saat idgom, bunyi en-nya melebur masuk pada huruf sesudahnya. Nah, saat ikhfa, nun atau en-nya ini samar. Samar umumnya ditambah g, jadi eng. Walaupun nanti seberapa besar, seberapa banyak eng-nya. Bervariasi tergantung nun mati atau tanwinnya bertemu huruf apa. Huruf ikhfa itu ada 15. Ada shod, ada zal, ada tha, ada kaf, ada jim, ada shin, ada kof, ada sin, ada dal, ada to, ada zai, ada fa, ada to, ada bo, ada zo. Shod, zal, tha, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Kalau di taklim kita lebih mudah dihafalnya. Sama seperti huruf samsiah. Huruf samsiah 14. Ta, sa, da, za, ro, zai. Ro, zai, sin, shin, so, to, to, zo, lam, nun. Ikhfa tambah 1, 15. Hanya perubahan di awalnya sedikit. Kalau samsiah ro zai, nanti di ikhfa zai jib. Coba. Huruf ikhfa 15 mana? Ta, sa, sama kan dengan samsiah tadi? Ta, sa, dal, ral. Nah, kalau samsiah ro zai, kalau ikhfa zai jib. Ta, sa, dal, ral, zai. Ya. Ta, sa, dal, dal, zai, jim, tu. Sin, shin, sa, do, do, do. Nah, kalau samsiah lam, nun, kalau ihfa, fa, koka. Fa, kof, kaf. Saya ulang ya. Ini lebih mudah dihafalnya. Buktikan ya. Ta, sa, dal, dal, zai, jim, sin, shin, sa, do, do, do, fa, koka. Itu huruf ihfa 15. Terkumpul dalam nazam kita, dalam lagu. Sibda sana kam jada saksun kode sama. Dum tayiba zid fitu kam bak zalima. Coba lagi. Sibda sana kam jada saksun kode sama. Dum tayiba zid fitu kam bak zalima. Itu ya. Nggak ada arti. Lagunya ada kalau ingin berbuat sesuatu cepat segera. Nih, sibdasana. Sibdasana kam jada saksun kodesama. Dum tayiba zid fitukang do' zalima. Sib shod. Ya. Shod itu zal, sa. Nunnya bukan. Kaf, mimnya bukan. Jim. Dal, shin, kh-nya bukan. Sod, kof, dal, sin, mimnya bukan, alifnya bukan. Ini lagu aja. Kod, do, dal, tudum, tayyiba, zai, zid, fi, fa, tu, ta, tu, ko, kong, do, do. Ainnya bukan, huruf idhar. Zo, li, ma. Untuk lagu aja ya, itu untuk memperenak. Sibdasana, sibdasana kam jada saksun qad sama. Dum tayiba zid fitukam do' zolima. Nah, dalam praktek. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ada dua macam. Yaitu nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat yang lain. Kalau dalam idgom yang lalu, manakala nun mati bertemu dengan waw dan ya, bahkan dia tidak jadi idgham, menjadi idhar, itulah idhar mutlak. Tapi dalam ifa sama saja. Gitu ya. Di sini nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ada dua macam. Yaitu nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh. An salatihim. Ditulisnya, dibacanya menjadi an salatihim. Itu ya. An salatihim. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan sad. Ya. Nun mati bertemu dengan sad. Kemudian man zallazi, jadi man zallazi. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan zal. Man zallazi. Min syajarin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan shin, ya, me syajarin. Itu me syajarin. Nun mati dengan huruf ihfa bertemu di satu kalimat. Contohnya fal yanzur. Fal yanzur. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan zo. Fal yanzur. In indallah dibacanya menjadi in indallah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan dal. Mansuro. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dengan sa. Mansuro. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat. Ingat ya, pengertian kalimat itu sama dengan kata. Tanwin di satu kalimat, sedangkan huruf ihfanya di kalimat lain, di kata yang lain, gitu. Ya, mana? Qauman solihin, dibacanya menjadi qauman solihin. Hukumnya ihfa. Kenapa? Karena tanwin atau patah tanwin, patah ta'in tanwinnya ketemu dengan shad. Qauman salihin. Hukumnya ikhfa. Ma'an sajaja berubah menjadi ma'an sajaja. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena tanwin, karena fathah ta'in ketemu dengan sa. Qauman taghin, hukumnya juga ikhfa. Kenapa? Karena fathah ta'in ketemu to. Ketemu alif dong. Alifnya tidak dianggap. Itu karena huruf alif itu huruf mati, huruf pemanjang. Qauman taghin. Dan harus dipahami, nanti dalam kajian ikhfa ini ada dibagi dua. Dibagi pengertiannya dibagi tiga ya. Ada abad, ada ausat, ada akrob. Akrob itu kalau nun mati atau tandunya ketemu ta, to, dan dal. Sedangkan yang abad, yang jauh, manakala nun mati ketemu kaf dan kof. Nah itu ya. Sedangkan nanti yang ausat pertengahan sisanya. Huruf ihfa kan 15. Berarti dikurangi 5. Yang 10-nya adalah ausat pertengahan. Mana? Manakala nun mati atau tanwin ketemu sa, jim, zal, zai, sin, shin, shod, dod, zo, fa. Pokoknya selain ta, to, dal, kof, dan kaf. Itu ausat. Yang akrob akrab, kalau Ibu Purwati bilang. Dekat, akrab. Kalau ketemu, ta, to, dan dal. Nun mati atau tanwin berhadapan dengan ta, to, dan dal, itu akrab. Yang abad, yang jauh, manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan kaf atau kof. Di halaman 21 jelas, ya, ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan kof, angnya banget, itulah yang dikatakan ikhfa yang abad. Kenapa dikatakan abad, ba'uda, kenapa dikatakan jauh? Ya, bunyi nun matinya sudah tidak tampak lagi, dominan kepada ang. Itu manakala nun matinya bertemu dengan kaf atau kof. Mil kobl. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kof. Mil kitabin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan kaf. Mil kowah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan kof. Minkum dibacanya menjadi milkum. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan kaf. Kutubung. Kutubun dibacanya jadi kutubung. Kutubung qayyimah. Kenapa? Karena domah tain ketemu kof. Atau bisa dikatakan karena tanwin ketemu kof. Nah, itu. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan kaf atau kof, engnya banget. Mingkum, milkobel. Nah, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi m. Akan tetapi mulut tidak tertutup rapat. Masih ada keluar udara yang keluar. Sama orang yang bilang ember, tapi agak bindeng. Ember, itu. Nun mati berhadapan dengan fa, nun mati atau tanwin. Contoh, min fitnah. Min jadi mim, bunyi M tapi dibacanya samar, tetap karena ikhfa. Mim fitnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa. Qauman fasiqin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena tanwin ketemu dengan fa. Atau fathah ta'in ketemu dengan fa. Munfakin. Ditulisnya, dibacanya menjadi munfakin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa. Itu ikhfa ya. Nun mati atau tanwin ketemu fa. Ada unsur M tapi tetap samar. Orang yang samar. Nah ini bisa dikatakan ikhfa juga sama seperti idgom. Sama seperti iklab. Tulisan dan bacaan berbeda. Lain dengan idhar. Kalau idhar tulisan dan bacaannya kan sama. Bagaimana dengan kun fayakun? Ya sama aja nun mati ketemu fa. Kok orang bacanya kun fayakun? Ya kalau dalam baca sedang menterjemah Al-Quran, sedang meng-i'rob atau sedang ceramah, bisa. Tapi kalau segi ilmu tajwid sedang membaca Al-Quran, kun fayakun tetap ikhfa. Karena nun mati ketemu fa. Kemudian iklab di halaman 21, ya ini poin yang keempat, bahwa iklab ini terjadi apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, ya hanya satu ba, berubah bunyinya menjadi m. Tapi tetap iklab ini juga ada unsur samarnya, sama seperti ikhfa min fitnah tadi. Min fitnah jadi min fitnah. Qauman fasiqin. Mufakkin. Nah, iklab pun sama seperti itu. Coba lihat. Min ba'di dibacanya mim bunyi m tapi samar, tetap bibirnya enggak nutup rapat. Min ba'di. Jadi ada unsur iklab ini ada unsur m-nya dan ada unsur ng-nya samar. Sami'un basir dibaca jadi sami'um tapi bibirnya tetap ke hidung sedikit. Sami'um. Sami'un basir. Fi sun bulah. Sun jadi bisum. Sum. Bunyi N-nya berubah menjadi M. Disertai samar sedikit. Fi sum bulah. Yan bagi ditulisnya dibacanya menjadi yang bagi disertai dengan samar sedikit. Yang bagi itulah ikhlab. Halaman 21. Baik, dari halaman 20 contohnya tolong dibaca kembali, kita ulang. Ikhfa dulu ya. Salatihim man zalladhi min syajarin falyanzur indallah mansura. Itu ya. Jadi ikhfa itu ada yang abad, ada ausat, ada akrob ya. Jauh abad, ausat pertengahan, ada yang akrob. Kalau abad, kalau nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kof. Yang akrob, kalau nun mati atau tanwin ketemu ta, to, dan dal. Ta, to, dal. Sisanya pertengahan, ausat. Fal yanzur indallah mansura kauman salihin. Itu pertengahannya antara eng, antara en, engnya masih dominan. Kalau yang akrab lebih dekat lagi nanti ya. Kauman sajjaja kauman kauman tagin. Kenapa bunyi en-nya masih tampak? Karena yang akrab nun mati ketemu ta, to, dan dal. Lain dengan halaman 21. Min qabl min kitab min quwwah. Jadi baca Quran kalau dihentikan gitu. Tapi kalau lagi belajar bahasa Arab mah min qablu min kitabin min quwwatin minkum kutubun qayyimah atau kutubun qayyimatun. Itu tun tun tun, itu tin tin, berarti kalau ketemu huruf idhar. Kalau ketemu huruf idgom kan jadi melebur. Kalau ketemu huruf ikhfa jadi samar. Kalau ketemu huruf iklab, ba, jadi m. Min fitnah kauman fasiqin munfakin. Beda dengan iklab. Sami'an basir min ba'di isumbulah yang bagi bunyi m tapi samar, itulah iklab. Kita lihat aplikasinya, penerapannya masih di surah Al-Haqqah, surah 69 ya, setelah Al-Muluk, setelah Tabarok, Al-Qalam, Al-Haqqah. Sekarang 11. Nih lihat ya. Di sini lengkap tajwidnya ya. Contoh-contohnya banyak sekali. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gunna إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Agak susah di situ ya. Jadi untuk yang pemula, kalau menemukan tasjid-tasjid disentak enggak apa-apa dulu, latihan. Tapi setelah bagus jangan ada hentakan. Ayat 14 ya. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ditekan di ta gitu, jadi ditahan. Dengan demikian sempurna tasdidnya. فَدُكَّتَا دَكَّةً Fadukkata dakkatan wahidah. Ayat 14 diulang lagi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Wa syaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Fahiyayau, double. Wa syaqqatis sama'u fahiyayau, yau, fahiyayau ma'idhi wahiyah. Wal malaku ala arja'iha, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhi thamaniyah. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Susah? Iya, dilatih ya, nanti juga terbiasa kok. Ayat 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكٍ حِسَابِيَهْ. Kita lihat tajwidnya ya, aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 9. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَا قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. وَجَاءَ jadi mad, wajib muttasil. Fir ro-nya dibaca tebal apa tipis? Tipis. Karena sebelum ro mati ada baris bawah. Baris kasroh. Baris kasroh i. Ditambahin bolehlah. Waja'a fir'aulin. Fir'aun wa ma'ikhfa. Nun mati ketemu kob. Kob kol-kolah sugro. Koblahu madsilah kosiroh. Wal alif lam komariah. Wal mu. Tafika kayaknya mad asli. Wal mu'tafikatu bil alif lam komariah. Bil kha mad tabi'i. Khati'ah tak marbutoh jika dihentikan berubah menjadi ha. Bunyinya tulisannya tetap. Fa'asau lin. Fa'asau rasu mad tabi'i. La'nya kosor. Ro'nya tafhim tebel. Rabbihim mimati ketemu fa idhar hukum mimati idhar syafawi. Rabbihim fa'akhazahum mimati ketemu alif idhar hukum mimati. Akhzatan jadi tar idgham bila gunnah. Akhzatar ra matobi'i. Rabiyah tak marbutoh jika dihentikan bunyinya berubah menjadi ha. In gunnah. Inna naknya matobi'i, lam gunnah maknya matobi'i. Ada gunnah, ada matobi'i di sini. Huruf gunnah ada dua, nun dan mim bertasid. Halaman 13 dilihat ya. Inna lamma togo matobi'i yang enggak dibaca panjang. Karena apa? Ketemu alif lam komariah. Inna lamma togol ma'u madu wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat. Inna lamma togol ma'u hamal idhar hukum lamati ketemu nun na mad asli hamalna kum idhar syafawi mimati ketemu fa. Fi matobi yang enggak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah. Fil alif lam komariah. Kenapa? Ada sukunnya, ada cirinya. Kenapa? Setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu jim. Fil jariah. Tak marbutoh bunyinya menjadi ha jika dihentikan. Lina je kol-kolah sugro. Lina ja'alaha matobi'i. Lakum idhar hukum mimati ketemu tak. tazkiratan jadi tazkiratau idgham bi guna wa ta'iyaha u majazmun fasil karena matobi ketemu alif walaupun tidak tepat itu bukan ketemu alif tapi matobi ketemu hamzah di lain kalimat wa ta'iyaha uzunu uzunun jadi uzunu idgham bi guna tanwin ketemu wau tanwinnya apa domah ta'in ketemu wau uzunu wa matobi'i wa'iyah tak marbutoh kosar tak marbutohnya jadi ha bunyinya fa'idha nupi khofi matobi'i enggak dibaca panjang karena ketemu alif lam samsiah fa'idha nupi khofi su matobi'i ri-nya kosor ri-nya juga tipis kenapa tarkik tipis karena barisnya di bawah fa'idha Faiza nufikha fi suri nafkhatun tunnya jadi nafkhatu idgham bi guna karena tanwin ketemu wau tanwinnya di sini domah dua domah ta'in nafkhatu wa matbi'i wahidah wa humilatil alif lam qomariyah wa humilatil ardu wal sama alif lam qomariyah wal jiba matobi'i wal jibalu faduk faduk double faduk kata matobi'i faduk kata dak kata wahida fa yauma izin jadi idhiu idgham bi guna tanwin tanwinnya di sini kasrah ta'in ketemu wau فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَاقِعَةٌ bukan wa'i'ah ya Bu Lisa waqi'ah ain matobi'i tamar butoh dihentikan bunyinya jadi ha wan jadi wang ikhfa nun mati ketemu shin wa syaqqatis alif lam samsiah sama mad wajib muttasil matobi'i ketemu hamzah fahiya yaulin Fahiyya yawma idhiu idhin idhiu jadi idgham bi guna tanwin ketemu wau tanwinnya di sini adalah kasrah ta'in ketemu wau yawma idhiu wa matobi'i wahiyya banyak tak marbutohnya jika dihentikan bunyinya menjadi ha kita hentikan jadi ha tapi kalau tidak dihentikan tetap tak mana Fahiyya yawma idhi wahiyatu. Tetap taknya bunyinya. Kalau tidak dihentikan. Kalau dihentikan bunyi taknya berubah menjadi ha. Itulah tamar butoh. Wahiyatu. Ayat 16. Idgham bi guna. Kenapa? Tonnya jadi tu. Karena domah ta'in ketemu wau. Wahiyatu wal. Alif lam qomariyah. Wal malaku ala. Majaizmun fasil. Kenapa mad asli ketemu alif walaupun sebetulnya bukan alif mad asli ketemu hamzah di lain kalimat ala aur ro-nya tebel karena sebelum ro mati baris di atas arja'i mad wajib mutasil ha matobi'i matobi'i jika dihentikan ataupun disambung tetap aja seperti itu ala arja'iha tetap panjang kecuali ketemu lima hal ya, ketemu alif lam qomariyah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafadz Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasid, matobi'inya tidak dibaca panjang. Wa yahmilu 'arsya rabb ra tabal rabbika faulin fauqahum idhar hukum mimati ketemu ya yaulin yauma idzin jadi idzin ikhfa karena kasrah ta'in atau karena tanwin ketemu sa. Sama mad asli samaniyah Yauma izin, jadi izin ikhfa, karena tanwin, tanwinnya kasroh dua, kasroh ta'in. Yauma izin ketemu tak. Tu'raduna la takhfa, mad asli. Min, jadi milkum, ikhfa nun mati ketemu kap. Milkum, kum, idhar hukumi mati ketemu kho. Kho, matobi'i, kho, fiyah. Fa'am gunnah. Ma matobi'i man idhar hukum nun mati ketemu alif u matobi'i utiya kita mad asli kita bahu mad silah kosiroh. Kenapa ada domah terbalik kayak angka enam? Kita bahu biyaminihi, hi juga mad silah kosiroh. Fayaqulu ha'u mad wajib mutasil, ha'u muqqaqala sugra, ha'u muqra'u mad tabi'i, kita mad asli, kita biyah. Ha'nya tetap aja karena ha' dihentikan sama, dibunyikan juga sama, kecuali tak marbutoh. Ayat 20-nya ya. In gunnah ni mad tabi'i, donan jadi dona ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu tak. Inni dhanantu an gunna anni matobi'i mula mad asli mulaqin mulaqin idhar hukum tanwin ketemu ha atau kasroh tain ketemu ha mulaqin hisa matobi'i hisabiyah. Ayat 21 kita baca. Fahuwa fi isyatin, jadi tir idgham bila, bila gunnah. Fahuwa fi isyatin radiyah. Fi jan gunnah. Fi jannatin idhar, hukum kasrah ta'in. Tanwin atau kasrah ta'in ketemu ain. Fi jannatin aliyah. Qutu matobi'i. Qutufuha matobi'i, da matobi'i, daniyah. Jika disambung, daniyatun ikhfa, karena tanwin ketemu kaf. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu matobi'i, wa matobi'nya enggak jadi panjang karena ketemu huruf mati dan memang bukan bukan matobi'i di situ mayah. Kulu wash washrabu matobi'i, kulu wash kulu washrabu hani matobi'i ketemu hamzah mad wajib mutasil. Kulu washrabu hani'an iklab tanwin patah ta'in ketemu ba. Ada ba mim kecil tuh di atas ba-nya. Kulu washrabu hani'an mimma aslaftum tom idhar hukum mimati idhar syafawi bima aslaftum fi matobi yang enggak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah. Fil ayyamil khaliyah. Wa am gunnah ma matobi'i. Wa amma man idhar hukum nun mati ketemu hamzah atau ketemu alif. Wa amma man u matobi'i. Wa amma man utiya kita mad asli. Kita bahu mad silah kosiroh. Kita bahu bishimalih. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam idhar hukum mati. Walam ad kolkola sugro. Adri rinya tipis tarkik. Kenapa baris di bawah. Dan rinya juga kosor pendek. Walam adri ma matobi'i hisa matobi'i hisabiyah. Pendek dibacanya, kosor saja. Jangan hisabiyah, jangan. Walam adrima hisabiyah. Ya lay, ya mad asli, panjang satu alif. Ya lay, lin. Ya laytaha matubi'i, ka matubi'i. Ya laytaha kanatil, alif lam komariyah. Qadiyah. Ba'a mad jaiz munfasil. Ma'agna mad asli. An gunna ni matobi'i. Ma matobi'i. Maliyah. Ma'agna an ni maliyah. halaka anni sultaniyah. Khudhu matabi'i, khunya kosor. Kan hadomir, iya. Tidak masilah kosiroh, karena masilah kosiroh syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Khudhu kosor aja, bukan masilah kosiroh. Dan memang domahnya tidak terbalik. Itu kan yang lebih mudah, masilah kosiroh ada patah berdiri, kasro berdiri, domah terbalik. Khudhu fa'ulluh, thummal jahima salluh. Thumma fi silsilatin ikhfatin tanwin kasrah ta'in ketemu dal. Thumma fi silsilatin dar'uha sab. Kokoha sugra. Sab'u matobi'i. Sab'u nazira'an ikhfa. Karena tanwin ketemu fa. Tanwinnya apa? Fathah ta'in ketemu fa. Fas matobi'inya enggak dibaca panjang. Karena memang itu bukan matobi'i. Di situ ada hamzah wasol. Fa kan memang seperti matobi'i. Fas karena ketemu sin, mati. Huruf mati jadi pendek. Faslukuh. Jangan fas. Jangan. Faslukuh. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an faslukuh. Kemudian in gunnah. Innahu madsilah kosiroh. Innahu ka matobi'i. Innahu kana la matobi'i. La yu'minu billah. Lafad Allahnya dibaca tipis karena sebelum lafad Allah ada baris di bawah. Baris kasroh. Innahu kana la yu'minu billahil azim. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم مد أجل سكون ولا طعام إدهار حكم تنوين دوماتين كتم أليف وطهمزة ولا طعام إلا من إدهار إلا من جسلين لا يأكله إمد سلاح Tawilah, kenapa? Masilah kosiro ketemu alif. Sebetulnya bukan ketemu alif. Masilah kosiro ketemu hamzah di lain kalimat. Sama seperti madja'iz bin fasil di sini ya. La yakuluhu illal khati'un. Fala'u madja'iz bin fasil. Fala'u qaqa sugra. Fala'u qasimu bima tubasirun. Mad ada di sukun. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنْ غُنَّهْ إِنَّهُ هُمَا سِلَا قُصِرُهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ إِخْفَى تَنْوِينْ كَتَمُ كَفْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا إِنْ غُنَّهْ بِغُنَّهْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِي مَدْ إِدْغَمْ بِغُنَّةٍ قَلِيْنَا مَدْ تَوْبِئِي ya. قَلِيلًا إِدْغَمْ بِغُنَّةٍ تَنْوِينْ كَتَمُ مِمْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ مَدْ أَرِدْ لِسُكُنْ تَنْزِيلٌ إِدْغَمْ بِغُنَّةٍ مِرْ إِدْغَمْ بِلَا غُنَّةٍ Tanzilum min rabbil alamin walau taqaw masuk walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna min idhar minhu bil yamin madari disukun thumma laqata'na minhu alwatin Fama minkum idgom mimi idgom mutamasilen. Fama minkum min idhar. Min ahadin idhar. Anhu idhar. Hukum nun mati tanwin sebelumnya. Min ahadin tanwin itu. Asroh ta'in ketemu a'in. Min ahadin anhu hajizin. Wa in gunnahunya masilah kosiroh. Wa innahu la tazkiratul idgom bila gunnah. Tanwin ketemu lam. Latadhkiratun lil idhar hukum lam mati lil muttaqin. Mad adid lis sukun. Wa in gunnah nama tabi'i. Wa inna lana'alamu an gunnah anna min ikhwanun mati ketemu kaf. Anna minkum idgum mimi idgum mutamasilin. Anna minkum mukadzibin. Mad adid lis sukun. Wa in gunna wa innahu marsilah qasira wa innahu lahasratun alal kafirin wa in gunna wa innahu lahaqqul yakin mad alif sukun fasabbih bismi rabbikal azim mad alif sukun.